فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untuk kita bisa berkumpul kembali di majlis ta'lim di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Agama Islam sebagai mukadimah singkat sangat indah sekali. Sangat sempurna sekali. Agama Islam mengatur kehidupan manusia di dunia. Semua sisi kehidupan kita diatur dalam urusan agama kita. Sampai kebaikan bagi manusia fil akhirah diajarkan dalam agama kita. Yang membahayakan bagi manusia dilarang. Yang memberikan kerendahan dan kehinaan, sebab-sebab orang itu bisa hina, bisa rendah, dilarang dalam agama kita. Ucapan atau perbuatan dilarang. Itu semua kaum muslimin menunjukkan agama kita sangat sempurna sekali. Misal dalam pembahasan yang telah lewat, agama Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Dalam posisi dia masih hidupkah ataupun setelah meninggalnya. Agama Islam tetap menjaga kehormatan seorang muslim. Dari sisi tidak boleh diribai. Diribai ketika dia masih hidup. Haram hukumnya. Ataupun setelah meninggal dunia. Tidak boleh diribai. Ataupun menyakiti fisiknya. Tidak boleh kita mendzalimi pada diri manusia. Ketika masih hidup maupun sampai pun dia telah meninggal dunia pun tidak boleh kita mendzaliminya. Ini menunjukkan keindahan agama kita. Nabi menyebutkan haramnya mematahkan tulang orang yang mati dikarenakan itu seperti halnya mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Yani sakit. Satu hal yang zalim tentunya. Orang yang hidup dipatahkan kakinya tanpa salah apapun. Dipotong tangannya atau dipatahkan apanya. Sakit. Maka Nabi memberitahukan kasru adil mayit ke kasri indil hayi. Mematahkan tulangnya orang yang sudah meninggal dunia, maka itu terasa sakit. Dan tentunya berdosa dengan dosa besar. Sebagaimana orang itu dipatahkan tangannya ketika masih hidup. Apalagi dibakar. Dibakar untuk kemudian ditaburkan abunya. Sungguh dalam agama kita. Itu dilarang. Kita berbicara tentang agama kita. Dikarenakan itu sama. Dengan membakar orang yang masih hidup. Dan terasa sakit bagi dia. Sebagaimana kalau dia dibakar dalam keadaan masih hidup. Tak lain yang dalam menunjukkan kemuliaan agama kita. Dalam menjaga kehormatan manusia. Agama kita kaum muslimin. Sangat menjaga yang namanya kebersihan. Itu tak lain menunjukkan kepada kesempurnaan agama ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kulla syai hatta al-qira'ah sampai pun tentang buang hajat besar maupun buang hajat kecil. Agama kita sempurna sampai perihal yang seperti itu dibahas secara rinci. Dalam agama kita. Bahkan kita tahu kaum muslimin, najis, kencing, ya, itu menyebabkan atau faktor terbesar di antara penyebab-penyebab yang ada yang menyebabkan manusia diazab di alam kubur. Hadis yang pernah kami sampaikan, di mana Nabi menyebutkan atau disebutkan selengkapnya di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan marra Nabi bi qabrain. Nabi melintas pada dua kuburan. Faqala, kemudian Rasul memberitahukan kepada para sahabatnya yang di waktu itu adalah beliau Abdullah bin Abbas, innahuma la yu'adzaban. Sungguh kedua kuburan ini sedang disiksa. Lihat wahai kaum muslimin, dua kuburan ini adalah kuburannya seorang yang beragama Islam, muslim dia, bukan kafir, bukan musyrik, tetapi muslim dia. Kenapa? Dikarenakan Nabi menyebutkan sebab mengapa dia disiksa di alam kuburnya. Amma ahaduhuma, yang satu ini, innahu kana la yastatir min baulihi, dia tidak menutupi diri dari kencing najisnya, najis kencing. Dia tidak menutupi diri dari terpercikan, terkena air kencingnya, apakah kakinya atau mungkin celananya atau mungkin celana dalamnya terkena air kencing. Dengan sebab ini dia diadab dalam alam kuburnya. Qala Syekh Ibnu Taimin, orang ini muslim. Karena kalau dia diadab, kalau dia musyrik atau kafir, tentunya akan dikatakan dia diadab karena kekafirannya, bukan karena perihal tidak menjaga kebersihan dari najisnya air kencing. Yang satu kana yamshi bin namimah, adapun yang satu dia orang yang suka mengadu domba. Hadirin kaum muslimin, agama kita betul-betul indah. Memperhatikan kesehatan, kebersihan, kesucian. Perihal tentang al-baul, pernah kami sampaikan ya kaum muslimin, air kencing manusia itu ada dua pembahasan. Yang pertama disebut dengan baul, air kencing. Yang kedua disebut dengan al-wadi, yakni tetesan terakhir dari air kencing. Yang mana kadang kita setelah cebok ternyata terasa gleser, tes-tes. Itu wadi dalam bahasa syariatnya. Hukumnya apa? Najis. Barang siapa yang dia merasakan akan keluar sesuatu, segera dia amankan tubuhnya, bajunya, celananya, celana dalamnya dari tetesan itu. Karena barang siapa yang membiarkannya, maka itu penyebab yang pertama tidak diterimanya sholat karena najis. Syarat sahnya sholat adalah at-taharatu minan najasat, bersih dari najis. Yang kedua, akibat dari tetesan air kencingnya terakhir tadi tidak perhatian, maka akan menimbulkan penyakit. Karena itu barang najis, pasti bermadharat bagi manusia. Dan yang ketiga adalah itu sebagai faktor terbesar kebanyakan orang diadab di alam kuburnya, dikarenakan dia tidak membersihkan diri dari najis air kencingnya. Bisa dipahami hadirin? Ini agama kita membahas sampai sedetail itu. Agama kita ya kaum muslimin, dalam perihal najis, sangat-sangat memberikan anjuran, dorongan, bahkan menjadikan syarat sahnya salat bersih dari najis, baik badan atau tempat yang akan dilakukan padanya ibadah salat. Dalam agama kita ya kaum muslimin, najis itu perlu kami ingatkan, mumpung kami ingat, bayi itu air kencingnya najis, Tidak satupun di antara ulama yang mengatakan bayi itu tidak najis. Najis itu, Pak. Kadang-kadang orang menggampangkan. Ini kan masih bayi. Belum minum apapun kecuali ASI. Belum makan apapun kecuali ASI. Air susu ibu. Apa-apa. Salah ini. Yang ada dalam syariat kita dibedakan dalam membersihkannya saja. Tapi tetap harus dibersihkan. Dibedakan antara apa dengan apa? Air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Dan air kencingnya bayi perempuan yang belum makan apapun kecuali ASI. Dibedakan. Cara pensuciannya. Dua-duanya najis. Mengakibatkan tidak diterima sholatnya kita. Ketika kita mengidong bayi laki-laki. Kemudian dia kencing. Mengenai baju dan dibiarkan. Salah itu. Nabi kita mengatakan. Yurasyu min bolil gulam. Uyughsalu min bolil jariyah. Diperciki. Ketika terkena air kencingnya gulam, bayi laki-laki. Dan dicuci ketika terkena air kencingnya jariah, bayi perempuan. Apa hikmahnya dibedakan? Para ulama menyebutkan kalau kita memiliki ilmu, mengetahui tentang hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita tidak, maka itu syariat. Aturan. Kalau bayi laki-laki begini, kalau bayi perempuan begini. Ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya bayi itu sudah dikasih pisang oleh bapaknya atau ibunya. Kadang, kata sini kemudian ya Pak, bayi mereka lahir, ben, ini dan itu, kotorannya supaya jangan cair, dikasih pisang. Bagaimana ini? Jawabannya adalah bayi tersebut bukan yang minta. Itu karena adanya itu dimasukkan ke mulut. Kalau dia bisa protes, mungkin protes karena belum umurnya. Sehingga walaupun sudah makan pisang, tetapi sang bayi itu belum mau sendiri makan selain ASI, maka tetap cara membersihkannya dengan dirosh, diperciki. Jumlah air untuk mempercikinya juga lebih banyak daripada jumlah air kencing bayi laki-laki itu. Ini najis, perkaranya penting untuk kita ketahui. Ya. Sampai bayi itu dikasih roti dan dia mau, nah di situ sudah tidak berlaku lagi, diperciki, harus dicuci. Layaknya laki-laki dewasa. Dan itu najis. Agama kita bahkan kaum muslimin dalam perihal najisnya anjing. Najis anjing kaum muslimin. Tidak cukup dengan deterjen. Tidak cukup. Walaupun sampai 10 kali. Dipakai deterjen. Siram, bersih. Deterjen lagi sampai 10. Tidak sah. Kenapa? Karena aturan syariat belum lengkap. Jadi aturan syariat tentang 10 itu belum lengkap. Harus. Syariat menambahkan. Harus dengan tanah. Idza walghal qalbu fi nai ahadikum. فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا. Apabila anjing menjilat bejana seorang di antara kalian, maka sucikanlah 7 kali. أُولَهُنَّ بِالتُّرَابِ. Yang pertama kalinya dengan tanah. Kasih air dikit, kemudian kasih tanah, diposok sama tanah. Sudah dibersihkan dengan air bersih. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tiga, sampai 7 dengan deterjen. Tidak mengapa. Dengan sabun, tidak mengapa. Tetapi harus salah satunya dengan apa? Tanah. Baik yang pertamanya ataupun yang pertengahannya. Ada khilaf di antara para ulama. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam sangat-sangat memberikan kita untuk apa? Menjaga kebersihan, menjaga penampilan, menjaga kewibawaan, menjaga kesehatan. Maka itu agama kita sangat indah sekali. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Semua yang bermadharat diharamkan. Kita sudah membaca beberapa ayat dan hadis tentang hal ini. Di antaranya Allah berfirman, "Wala tulku bi aidikum ila tahlukah." Janganlah kalian melakukan perbuatan apapun yang membinasakan diri-diri kalian. Maka segala sesuatu yang membahayakan manusia, apalagi sampai disebut membunuhmu, apa itu pak iklan yang di jalan-jalan paling bawah, rokok membunuhmu, sesuatu yang sudah disepakati dan tidak mungkin pemerintah memberikan peringatan seperti itu kecuali karena memang nyata itu. Nyata. Kalau dulu kan peringatan anak dan janin begitu apa ya? Belakangnya. Saya lupa depannya. Ingatnya belakangnya tok. Ibu hamil dan janin. Sekarang pemerintah tegas sekali. Rokok membunuhmu. Maka sesuatu yang membahayakan tubuh kita diharamkan dalam agama kita. Ini dalil umum. Maka mencakup seluruh hal yang membinasakan. Maka hadirin kaum muslimin, sampai pun dalam pengurusan jenazah yang telah kita pelajari bersama, pelan-pelan kita dalam memijat perutnya, dalam memiringkan ke kanan, ke kiri ketika kita memandikannya, ya? Bukan di membersihkan mulut, bagaimana dibersihkan mulutnya dengan kain atau dengan kapas. Bukan digelondong dengan air. Tahu digelondong pak? Sapi dulu aja kasus sapi gelondong. Ya? Gelonggong. Apa? Ya itulah susah ngomongnya. Dimasukkan selangnya supaya gemuk. Nanti bobotnya lebih berat. Ini sapi ini kubak. Nah ini gimbong. Hakata kaum muslimin. Sungguh sangat indah agama kita. Tidaklah sesuatu itu haram kecuali karena di situ terdapat hal yang mudharat bagi umat manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke pembahasan kita sampai poin yang keberapa? Ada ingat? 15. Qala Syekh Al-Albani, "Tarku 'alil mayyit al-akla hatta yafrahu min dafnihi." Termasuk di antara bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan jenazah adalah ahlul mayit yakni familinya orang yang meninggal, istrinya, anaknya, saudaranya, mereka tidak mau makan sampai selesai pemakaman. Ya seperti ini tidak ada syariatnya. Tidak ada apa? Syariatnya. Ahlul mayit tetap boleh makan. Walaupun jenazahnya belum dimakamkan. Karena kadangkala dalam kasus tertentu kematian mamanya malam hari. Jam 1 malam. Dimakamkannya jam 10 siang atau jam 9 siang. Apakah keluarganya menahan lapar sampai nanti selesai pemakaman? Kemudian dikatakan hukumnya haram, keluarganya makan. Tidak. Yang tidak diperbolehkan adalah mereka-mereka yang takziah makan dari makanan yang dibikin oleh ahlul mayyit. Di saat proses pemakaman itu. Kalau itu sudah selesai, pemakaman itu sudah selesai, sudah pada bubar manusia, tertinggal famili jauh dari Jogja atau dari Jakarta, datang ke Cilacap, kemudian datang waktu makan siang atau waktu makan malam, apa hukumnya mereka diberi makan? Di pembahasan tersendiri dari kaum muslimin. Hukumnya kalau seandainya itu dalam rangka ikramuddaif, memuliakan tamu, saudara kita jauh, itu hal lain, bukan terkena keharaman makan minum di keluarganya ahlul mayit. Kan ini sudah selesai pemakamannya, tidak ada kaitannya dengannya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Seandainya ada yang memahami situasi kondisi yang ada, maka famili yang ada ini diopaini oleh pihak lain, bukan ahlul mayit. Itu tentunya lebih baik. Lebih aslah. Hakadha qaul muslimin. Bisa dipahami hadirin? Kemudian berikutnya, yang ke-17, iltizamul buka hina al-ghada wal-asha. Iltizamul buka. Beberapa orang mengharuskan menangisi mayit ketika di waktu siang dan ketika di waktu malam. Atau al-ghada, makan siang, wal-asha, makan malam. Menangis wahai kaum muslimin, sudah pernah kami sampaikan pembahasannya. Menangis itu terbagi menjadi dua. Yang boleh dan yang dilarang. Yang boleh adalah hanya menangis mata berlinangan saja. Tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan jeritan, tetapi hanya semata segukan yang kecil, yang tidak menampakkan kesedihan yang berlalu atau terlalu, kemudian menolak takdir Allah Azza wa Jalla, tidak. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis ketika putra beliau meninggal dunia, yang bernama Ibrahim. Al-uyun atau al-ain tadma'u wal-qulubu tahzanu wala naqulu illa ma radiya rabb wa inna lamahzunun bi firaqik ya Ibrahim. Aqam qalan bil salatu wassalam. Mata kami berlinangan. Hati kami sedih. Tetapi kami tidak mengatakan kata-kata kecuali yang diridhai oleh Allah. Wa inna lamahzunun wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh dengan berpisahnya kami dengan wahai Ibrahim, kami sangat bersedih. Tetapi kesedihan tersebut tidak sampai tingkatan melampaui batas sampai niyahah, meratapi. Kalau menangisnya sampai mengeluarkan suara, apalagi sampai jerit, bahasa kitanya gembor-gembor, itu sudah niyahah. Hukumnya haram. Niyahah ini adalah diantara kebiasaan kaum jahiliyah. Maka hadirin kaum muslimin harus dibedakan. Nah, di beberapa daerah, ahlul mayit mengingat seorang yang sudah mati, kemudian mereka menangis. Menangis sampai mengeluarkan apa? Suara, sampai dia mungkin gak sadarkan diri. Kadang guling-guling, ya, undangin bokeh, bok. Mereka kasih mati aku baik. Nek ditawari benar apa kayak mati di situ, oh rajin aja. Hadirin kaum muslimin, ini yang diharamkan. Kenapa dikatakan masuk dalam bid'ah itu? Padahal itu adalah niyahah, kalau seandainya dikatakan niyahah. Dikarenakan beberapa orang menganggap itu tadayunan sebagai agama. Menangis di waktu makan siang mungkin ingat dengan si mayit. Atau menangis di waktu malam ingat tentang si mayit. Dan itu dia katakan sebagai bagian dari yang baik. Bagian dari agama. Ini yang menyebabkan hal tersebut menjadi apa? Bid'ah. Yang berikutnya, yang ke-18. Syakur rajuli thawba alal abi wal akh. Syakur rajuli thawba, merobek. Seseorang merobek bajunya atau kerahnya atau sakunya dikarenakan kematian bapak atau saudaranya. Ini adalah kebiasaan kaum Syiah, madhab Imamiyah. Kemudian berikutnya kata beliau yang ke-19, al-huznu 'alal mayyit sanatan kamilatan. Bersedih, berkabung selama 1 tahun penuh. Sanatan 1 tahun kamilatan penuh. La tahtadubu an-nisa, la tahtadubu an-nisa fiha bil hina wa la yalbisna thiyab al hisan wa la yatahallina. Para wanitanya, mereka tidak berdandan, tidak memakai perhiasan, tidak memakai hina. Dalam 1 waktu itu, dalam 1 tahun itu. Dikarenakan mereka bersedih dalam kurun waktu 1 tahun tersebut. Fadhan qadat al-sana, amilna ma yuhadu minhunna min naqshi wal kitabatin mamnu' fi syara' yaf'alna dhalika hunna wa man tazamna al-huzna ma hunna yusamuna bidhalika faqul huzn. Mereka setelah 1 tahun baru mereka melepaskan kesedihannya. Ini dilakukan oleh beberapa orang di kalangan kaum muslimin di beberapa negeri, sehingga beliau menulis dalam kitab ini sebagai peringatan. Kalau di kita kaum muslimin mungkin tidak ada yang seperti ini, tetapi bahkan ada yang lebih dari 1 tahun. Kalau 1 tahun itu 365 hari. Ini memperingatinya sampai 1000. Bahasa kitanya nyewu. Niki nyewu bae. Bae diwi-dwi nyewu apa? Oh bukan, nyewu dari kematiannya. Diingat kembali untuk bersedih. Dan kadangkala meratapi. Dan kadangkala niyahah. Yang berikutnya, i'fa'u ba'dihim lihyatahu huznan al-mayyit. Beberapa orang membiarkan tumbuh jenggotnya, lihyahnya. Bukan dalam rangka mengikuti ajaran Nabi, tetapi dalam rangka menampakkan kesedihan akan kematian salah seorang di antara keluarganya. Ditampakkan dengan seperti itu. Yang ke-21, qalbul tanakis wassajayid utuqta'u al-maraya wa thariya. Pembahasan yang ke-21 ini waikum muslimin membalikan beberapa barang-barang tertentu, menutup barang-barang tertentu ketika apa? Kematian salah seorang di antara keluarganya. Seperti membalikan apa, kaca yang untuk cermin, dibalikan cerminnya, wadah makanan ditutupkan, terus apa ditutupkan. Mereka meyakini itu bagian dari agama supaya tolak bala. Di antara mereka melakukannya dalam rangka tolak bala. Yang berikutnya, tarkul intifa' bima kana minal ma'i fil bait fi zirin aw ghairihi wa yarawna annahu najisun wa ya'liluna bidzalika bi anna ruhul mayyit idza tala'at ghatashat fihi. Beberapa orang tidak mau menggunakan air yang ada di rumah, di bejana kah atau di ember. Mereka memandang itu adalah bagian dari najis. Dengan alasan bahwasanya ruhnya si mayit kadang mengambil air minum dari tempat bejana tersebut. Ini keyakinan yang ada di kalangan manusia sehingga belum menulisnya. Kalau di negeri kita alhamdulillah tidak ada. Tetapi bukan berarti ini tidak termasuk dari bagian bid'ah. Ini termasuk dari bagian bid'ah. Idza atasa ahaduhum, yang berikutnya 23. Idza atasa ahaduhum ala ta'am yaquluna lahu kallim fulanan aw fulanatan mimman yuhibbu min al-ahya bismihi wa ya'luna dhalika li'alla yalhaqu bil mayyit. Ini juga sesuatu yang alhamdulillah tidak terjadi di negeri kita. Apabila seorang di antara mereka bersin, atasa ala ta'am, bersin di hadapan makanan, Maka dia mengatakan, kalim fulan, mintalah izin, berbicara engkau kepada si fulan, atau si fulanah, di antara orang-orang yang dicintai dari kalangan orang yang masih hidup, dengan menyebutkan namanya, agar supaya si fulan tersebut tidak bertemu dengan si mayit. Ini keyakinan yang ada pada mereka. Yang berikutnya, tarku aklil mulawahiyah samak min muddata huznihim ala mayitihim. Di antara orang tidak mau makan makanan seperti ikan dan jenis makanan tertentu, ya, daging, dalam rangka untuk menampakkan kesedihan akan kematian bapaknya atau anaknya atau istrinya, maka dia berkabung sampai dia meninggalkan makanan-makanan yang enak sebagai bukti kesedihannya. Ini sesuatu yang tidak ada sunahnya. Sama pula dengan yang nomor ke-23 atau 25, tarku aqlil luhum, tidak mau makan daging, wal ma'laq al musyawiyah al kubbah, makanan-makanan tertentu yang tidak dimakan oleh mereka-mereka yang sedang bersedih. Mungkin di negeri kita makanan tertentu A, B, C yang dihindari oleh orang yang sedang kesirpahan. Itu semua tidak ada syariatnya. Kemudian berikutnya, ucapan orang sufi, qaulul mutasawwifah, man baka ala halik kharaja an tariqa lil ma'arif. Kalimat ini kalimat yang bid'ah, tidak ada sunahnya. Barang siapa yang menangisi orang yang mati, maka dia berarti keluar dari jalannya ahlul ma'arif, orang-orang yang alim, yang ma'rifah, yang ma'arif, orang-orang yang memiliki ilmu. Kalimat ini kalimat yang tidak dibenarkan. Kemudian berikutnya, tarku thiyabil mayyit bidun ghaslin ila al-yawm ats-tsalits bizamin anna dhalika yaruddu anhu adab al-qabr. Membiarkan pakaian si mayit tidak dicuci sampai hari yang ketiganya, dengan sangkaan bahwasanya pakaian itu bisa menolak azab kubur. Pakaian tersebut bisa menolak azab kubur. Ini juga tidak ada syariatnya. Kemudian yang ke-28, ucapan sebagian di antara manusia, inna man mata yamal jumu'ati awalilatal jumu'ati yakunu lahu adabul qabri sa'atan wahidatan thumma yaqati anul adab wa la yaudu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mati hari Jumat atau mati di malam hari Jumat, maka siksa di alam kuburnya hanya sekejap atau sesaat saja, untuk kemudian siksa tersebut yang qati terputus sampai yaumil qiyamah, dan tidak kembali lagi adab itu sampai yaumil qiyamah. Ini juga sebuah ucapan yang tidak ada dasar dalilnya. Ini berkaitan dengan alam ghaib. Tidak bisa kita mengatakan seperti ini dikarenakan tidak ada apa dalilnya. Sampai pun dalam pembahasan tentang orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz, apakah orang tersebut dipastikan mati sebagai syuhada atau mati syahid? Al-jawablah, tidak. Kalau semata cuman matinya di hari Jumat, kemudian dikatakan dia orang yang syahid, tidak. Karena orang yang syahid itu sekian banyak kriterianya. Bisa jadi dia matinya di hari Jumat, tapi orang sholat. Apakah dia syahid? Sebagaimana orang bertanya, orang yang terkena tsunami, berarti kan tenggelam, tertimpa, al-hadam bahasa Arabnya, orang yang tertimpa atau tenggelam, bukankah itu syahid? Ini diucapkan untuk membela, membenarkan atau ya mungkin pembelaan terhadap grup band yang kemarin terembas. Grup band apa? Wallahualam itu. Dikatakan syahid karena mati tenggelam. Kita jawab sebagaimana jawabnya Syekh Bin Baz. Tidak semata itunya. Diteliti dulu belakangnya bagaimana dia. Fir'aun mati tenggelam. Syahid Fir'aun. Nah, tidak sama sekali. Oh, dia lagi jungkat-jungkit nyanyi-nyanyi. Ya. Ya, seperti itu sebagai syahid. Tentunya tidak. Itu alamat su'. Itu tanda buruk dikarenakan dia mati di atas kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi dasar mereka jahil memanfaatkan potongan hadis untuk kemudian menghukumi mereka mati syahid. Nah, itu azab. Bedanya azab dan ujian itu. Kalau orang yang tertimpa dalam keadaan dia ahlul maksiat, itu azab bagi dia. Tidak menggugurkan dosa, bahkan akan menyambung siksanya di alam kuburnya. Adapun kalau yang tertimpa banjir, atau tertimpa bangunan, gempa, ataupun tsunami, tapi dia orang yang saleh, itu ujian bagi dia yang bisa menghapus dosa-dosanya, meninggikan derajatnya, dan memberikan pahala di balik musibah itu, karena dia saleh. Sehingga tidak semata mati dari Jumat berarti syahid. Agama apa? Konghucu? Loh, konghucu syahid. Gimana? Hakata kaum muslimin. Ya. Demikian pula dengan keyakinan ini. Maka ini adalah keyakinan yang batil. Yang ke-29. Qawlu akhar, ucapan orang lain. Al-mu'minul asi yang qati'anu adabul qabr yawmal jum'ati. Walailatul jum'ati wala ya'udu ilayhi ila yaumil qiyamah. Ucapan seorang yang mengatakan al-mu'minul 'asi, seorang mukmin yang bermaksiat, akan terputus adabnya pada setiap hari Jumat atau malam Jumat. Adab kubur ini maksudnya. Akan terputus adab kuburnya ketika di malam Jumat atau di hari Jumat. Kemudian siksanya tidak kembali lagi kepada dia sampai yaumul qiyamah. Dikatakan di sini, naqalahu Syekh Ali Al-Qari fi syarh al-fiqh al-akbar halaman ke-91 wa raddahu biqali innahu batil. Belum mengatakan bahwa ucapan ini batil. Ucapan ini adalah ucapan yang apa? Yang batil, tidak benar. Adapun keyakinan yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Shalal Fauzan dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah, demikian pula Syekh Ibnu Taimin ketika ditanya, hal adabul quburi daimun am yang qati'? Au kama qala sa'il. Sebuah pertanyaan, apakah adab kubur itu terus menerus atau terhenti, terputus, diadab kemudian terputus, kemudian mendapatkan nikmat kubur dan tidak diadab lagi di alam kuburnya. Bagaimanakah jawabannya rinci? Syekh mengatakan, Syekh Shalal Fauzan menyebutkan, adapun jika orang itu kafir atau mati di atas kesyirikan, fa'adabuhu mustamir, la yanqati', adabnya terus dan tidak terputus. Sepanjang waktu tanpa terputus sampai dibangkitkan dari kuburnya. Sebagaimana menimpa Fir'aun. Laknatullah alaih bersama bala tentaranya. An-naru yu'raduna alaihim huduwan wa'ishiyah. Neraka ditampakkan kepada mereka. Di waktu pagi dan di waktu sore terus menerus ditampakkan. Mengerikannya neraka itu. Dan nanti ketika terjadi kiamat, setelah mereka dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, Allah mengatakan apa? Adkhilu ala Fir'aun ashadul adab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksa yang begitu dahsyat. Kapan neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya? Pagi dan sore sepanjang hari di alam kuburnya. Dengan dalil Allah menyebutkan wa yauma taqumus sa'ah, ketika terjadi kiamat. Kapan? Belum terjadi sekarang. Ketika terjadi kiamat, dimasukkanlah ke dalam neraka. Ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Taimin juga, sebagai dalil bahwa zahirul Quran, secara zahir Al-Quran menyebutkan adanya azab kubur. Kalau dia mati kafir, azabnya terus berlanjut sampai yaumul kiamat. Adapun kalau dia mukmin, maka terputus azabnya. Kalau seandainya Allah menghendaki azabnya, maka dia azab, tetapi azabuhu la yang qat, azabuhu yang qat. Dan yang ketiga, ada seorang mukmin yang Allah jaga dari azab kubur, tidak disiksa sama sekali. Di antara sebabnya, dia mampu untuk menjawab pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Dan dia memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika masuk alam kuburnya, dia mendapatkan nikmat kubur sampai Allah bangkitkan dari kuburnya tanpa merasakan adab. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian mereka ini. Amin ya rabbal alamin. 3 menit. Mungkin ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Pembahasannya dibedakan. Hukum menginjak kubur itu tersendiri. Nas, hukumnya haram. La tajlis 'alaiha wa la tamshi 'alaiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah lewat pembahasannya. Jangan kalian duduk di atasnya, jangan kau melompatinya, jangan kau menginjaknya. Kenapa? Dalam rangka menghormati sahibul qabr, orang yang dikuburkan di tempat itu. Itu makam. Bahasa kita hanya makam, itu kubur. Di mana di situ ada insan. Tidak boleh kita menginjak-injaknya, melompatinya, duduk di atasnya. Tidak diperbolehkan. Ini pembahasan tersendiri. Tidak ada kaitannya dengan hadis Nabi SAW, kasru al-mayit ke kasri indal hayy. Mematahkan tulangnya orang yang sudah mati, sebagaimana dia mematahkan tulangnya ketika masih hidup, dari sisi dosanya dan dari sisi rasa sakit yang diderita oleh si mayit. Orang yang mati oleh kaum muslimin sedih. Dan bahkan Nabi menyebutkan orang yang sudah mati menangis. Heran kita. Hah? Orang yang sudah mati tersiksa. Sebutkan dalam sebuah hadis, orang yang sudah mati tersiksa dikarenakan tangisan keluarganya. Al-maitu mu'adzabun bibukai ahlihi. Dia tersiksa disebabkan karena tangisan apa? Keluarganya. Ini yang saya maksudkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.